pagi telah pergi mencari tak bersinar lagi entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu ku hanya diam. Setiap malam ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuan sampai kini aku masih ada di sini. Ku hanya diam menggenggam erat segala kerinduan memanggil namamu di setiap malam. Akan selalu bersandar di hatiku, janji ku pastikan pulang bersamamu. Setiap malam.